di bawah bab itu 4065. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Rabi' al-Ataki qala haddatsana Hammad bin Zaid an Hisham bin Urwah an abihi anna Arwa bint Uwais idda'at ala Sa'id bin Zaid annahu akhadha shay'an min ardiha fakhasamathu ila Marwan bin al-Hakam faqala Sa'id ana kuntu akhudhu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran min al-ardi dhulman tuwiqahu ila sab'i aradin. Faqala lahu Marwan, la as'aluka بينة بعد هذا. فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. Hadis ini hadis yang telah kita pelajari juga kemarin, tetapi lebih detail daripada yang kemarin. Ya, kasus persengketaan tanah antara Sa'id ibnu Zaid ibnu Amr ibnu Nufail radhiyallahu anhu dengan seorang wanita yang pada hadis yang kedua dinamakan, disebutkan identitasnya dengan Arwa. Sementara sekarang disebutkan nama ayahnya, Arwa bintu Uwais. Arwa bintu Uwais. Dan kapan terjadi persengketaan ini juga dijelaskan dalam hadis yang sekarang. Hadis ini dari Urwah ibn Zubair, ya, dari Urwah ibn Zubair an Hisham ibn Urwah an Abi. Urwah ibn Zubair tabi'in, dari generasi tabi'in. Sementara abangnya Abdullah sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi SAW. Urwah ibn Zubair bercerita anna Arwa binta Uwais, bahwa Arwa bintu Uwais idda'at ala Sa'id ibn Zaidin, mengkasuskan Sa'id ibn Zaid bahwa dia annahu akhadha syai'an min ardiha, bahwa Sa'id ibn Zaid merampas, ya, sebahagian dari lahannya, tanahnya, kata Arwa. فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانِ بِنِ الْحَكَمِ, maka dia mengkasuskannya atau mengadukannya kepada Marwan ibn al-Hakam. Dan ini kejadiannya di masa Marwan ibn al-Hakam, di masa dinasti Bani Umayyah. Ya, ya, Khalifah Marwan ibn al-Hakam. Ini setelah Yazid bin Muawiyah. Setelah Yazid ibn Muawiyah. Karena pemimpin pertama dinasti Bani Umayyah Muawiyah bin Abi Sufyan, setelah mendapatkan penyerahan kekuasaan dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, setelah terjadi peperangan besar antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Ya, ketika Ali, atau setelah Ali meninggal dunia radhiyallahu ta'ala an, maka anaknya Al-Hasan ibn Ali dibaiat menjadi penggantinya. Kemudian Al-Hasan ibn Ali pun berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah ibn al-Hakam. kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu tindakan Al-Hasan bin Ali ini itu telah disampaikan oleh Nabi jauh-jauh sebelum kejadian ini terjadi. Nabi pernah bersabda ketika Al-Hasan di dekatnya dan dia menunjuk ke Al-Hasan kepada Hasan bin Ali, "Inna bni hadza sayyidun." Sesungguhnya cucu saya ini seorang pemimpin. Kemudian fasawfa yuslihullahu ala yadayhi baina ta'ifataini azimataini min hadhihi al-ummah. Di tangannya Allah mendamaikan dua pasukan besar, dua kelompok yang besar dari umatku ini. Ini merupakan pujian, kelebihan, kemuliaan Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala'an. Jadi ketika Muawiyah menerima kekuasaan, dari situlah mulai dinasti Bani Umayyah. Ya, kemudian setelah itu Muawiyah menyerahkan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah, kemudian nanti sampai kekuasaan Bani Umayyah ini kepada Marwan ibn al-Hakam. Di zaman itulah kejadian ini. Arwa bintu Uwais mengkasuskan Sa'id ibn Zaid, ya, bahwasanya dia merampas tanah milik Arwa, dan dia angkat permasalahannya kepada Marwan ibn al-Hakam. Ketika sampai permasalahan ini ke pengadilan, faqala Sa'idun, maka Sa'id berkata, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil, ya, istilah merampas ini apa bahasa sekarang ini? Mencaplok. Ya. Di saya mengambil lahannya, merampas lahannya setelah saya mendengar hadis dari Nabi. Ya, maksudnya mana mungkin saya melakukannya? Dia membela diri. Ya. Saya berani mengambil tanahnya atau merampas tanahnya setelah saya mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya di hadapan Marwan. Qala, kata Marwan, "Wa ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang kamu dengar dari Nabi tentang ini? Kata Sa'id, "Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bersabda, 'Man akhadha shibran,' siapa yang mengambil satu jengkal." Padahal siapa yang mengambil satu jengkal minal ardi dari tanah, zulman dengan kezaliman ya, secara batil merampas, ya, tuwiqahu ila sab'i aradin, maka digulungkan atau dililitkan, ya, tanah tersebut dalam bentuk tujuh bumi dengan digantungkan di lehernya. Ini menurut salah satu penafsiran para ulama, yaitu dibuat dalam bentuk kalung yang besar seukuran tanah dari tujuh lapis bumi. Dari satu jengkal tadi diambil semuanya sampai tujuh lapis bumi ke bawah, ya. Lalu dibuat kalung, dikalungkan di lehernya, ya. Bayangkan betapa beratnya, ya, dia bukan 1-2 kilo lagi itu. Itu yang akan dikalungkan di lehernya. Ada perawi atau ada ulama yang mengatakan maknanya adalah ditimpakan kepadanya. Kalau tadi dikalungkan, ya, dililitkan, sekarang ditimpakan ke atas badannya tanah dengan jumlah satu jengkal tadi ke bawah tujuh lapis bumi. Ya. Tujuh buah bumi ini diambil satu jengkal terus ke bawah. Dan sebanyak itu pula yang ditimpakan ke badannya sebagai siksaannya nanti di akhirat. Itulah ancaman dalam hadis ini yang didengar oleh Sa'id ibn Zaid dari Nabi SAW. Faqala lahu Marwan, maka Marwan berkata kepada beliau, la as'aluka bayyinatan ba'da hadza. Saya tidak akan mendengarkan alasan membela diri darimu setelah hadis yang kau sampaikan ini. Jadi Marwan melihat bahwasanya pembelaan diri Sa'id bin Zaid ini kuat, ya, cukup kuat, dan dia mengatakan tidak ada pembelaan diri yang lebih kuat daripada engkau menyampaikan hadis ini, kata Marwan bin al-Hakam. Tetapi dalam kasus tersebut tetap saja Arwa menjadi pemenang, yang memenangkan kasus itu. Karena memang terkadang dalam pengadilan itu hakim memutuskan apa yang kuat menurut dia. Makanya dia kalau memang betul-betul berijtihad, kalaupun dia salah maka dia tetap berpahala. Ya, tetap berpahala. Ini kalau kasus dalam hukum syariat. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran. Wa idza hakamal hakimu fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid wa khata'uhu maghfur." Apabila seorang hakim itu yang memutuskan perkara di dalam persengketaan manusia, dia benar-benar telah bersungguh-sungguh untuk mencari mana yang benar dari dua orang yang sedang bersengketa, lalu dia menetapkan hukuman, ternyata hukumannya itu benar, maka dia dapat dua pahala. Pahala yang pertama, kesungguhannya mencari tahu, mencari mana di antara mereka ini yang benar. Betul-betul serius dia mencari mana yang benar, kemudian diputuskan dan ternyata keputusannya benar, maka dia mendapat dua pahala. Pahala dia bersungguh-sungguh mencari mana yang benar, kemudian pahala benarnya dia. Kemudian yang kedua, bila mana ada seorang hakim memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh, dengan ijtihad, bersungguh-sungguh, ternyata keputusannya keliru. Dan ini wajar, manusiawi. Ya, keputusannya keliru, maka tetap saja dia mendapat pahala. Pahala bersungguh-sungguhnya dia. Dan keputusannya yang keliru itu diampuni oleh Allah. Lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus tadi, dari alur ceritanya kayaknya memang Arwa yang menang. Walaupun Sa'id bin Zaid sudah menyampaikan pembelaan diri dengan hadis tadi. Dengan hadis tadi. Ya. Masuk akalkah ketika saya mendengar hadis dari Nabi langsung? Berarti dia sahabat. Ya. Mendengar dari Nabi SAW hadis yang langsung yang mengancam apa yang dituduhkan kepada saya. Ya. Mengancam orang yang melakukan apa yang dituduhkan kepada saya. Tetapi tetap saja dari alur ceritanya Arwa yang menang. Oleh karena itu, dari alur cerita juga kita tahu bahwasanya Sa'id tidak merampas. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ya. Ketika Arwa yang menang, maka dia berdoa, "Allahumma in kanat kadhiba." Luar biasa. Dia tidak mengatakan bahwasanya dia benar-benar dusta, Arwa itu. Tetapi kalau engkau mengetahui dia yang berdusta, ya, in kanat kadhiba, kepada Allah dia berdoa, "Ya Allah, jika dia benar-benar dusta dalam tuduhannya, fa'ammi basaraha, maka butakan matanya, waqtulha fi ardiha, dan matikan dia di tanah itu, di lahan dia tersebut, di rumahnya." Ya. Qal, kata perawi bercerita, apakah Urwah bin Zubair atau Hisham anaknya Urwah? Ya. Qala, "Fama matat hatta dhahaba basaruha." Tidaklah si Arwa ini meninggal dunia kecuali ketika dia buta. Jadi di ujung hayatnya dia buta. Berarti sudah dikabulkan oleh Allah satu dari doanya. Kemudian dalam keadaan buta tersebut, ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا, dan kemudian ketika dia sedang berjalan-jalan di tanahnya, di rumahnya tersebut, idh waqa'at fi hufra. Tiba-tiba dia terjatuh ke dalam lubang, famatat, dalam lubang itu dia meninggal. Dalam riwayat yang tadi, dalam sumur. Mungkin lubang itu lubang sumur, dan dia tentu tidak tahu dan nampak, karena tidak ada orang yang membimbingnya. Dia hanya meraba-raba, ternyata terjatuh dalam sumur, dan itu pengkabulan untuk doa kedua dari Sa'id ibn Zaid. Ini menunjukkan hadis ini, kata Imam Nawawi dan yang lainnya, menunjukkan manakibnya Sa'id ibn Zaid. Ya, bagaimana kemuliaan Sa'id ibn Zaid, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang terzalimi. Makanya Allah berfirman, la ansurannahu ba'da hin. Pasti saya akan membela, menolong orang yang terzalimi itu pada suatu saat. Ini kepastian pada suatu saat nanti. Ya. Kemungkinan di dunia, biasanya orang yang terzalimi ini dia ditolong oleh Allah, kebanyakannya ditolong oleh Allah di dunia. Ya, ditolong, diberi pertolongan oleh Allah di dunia. Ya, dan orang yang menzalimi, orang yang berbuat zalim, biasanya dia mendapatkan hukuman cepat dari Allah di dunia. Ya, di dunia. Ini hadis yang sekarang ini sama dengan hadis sebelumnya, tetapi ada sedikit tambahan-tambahannya seperti nama lengkap dari arwa, kemudian kapan terjadinya kasus ini, ternyata pada khilafah Marwan bin al-Hakam. Kemudian bagaimana ketika sampai di pengadilan Sa'id bin Zaid membela diri dengan hadis. Ya. Kemudian juga tentang doa tadi, doa yang diangkat oleh Sa'id bin Zaid yang terzalimi sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Hadis yang berikutnya, Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddathana Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidah an Hishamin an Abihi an Sa'id ibni Zaid. Ya, ini Sa'id ibn Zaid yang tadi. Ya. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sa'id, saya mendengar Nabi SAW bersabda, man akhadha shibran min al-ardi zulman, siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah dengan kezaliman, fa innahu yutawwaquhu yawmal qiyamati min sab'i aradin, maka dia akan dikalungkan, tanah itu akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat dari jumlah 7 lapis bumi. Tanah itu dengan takaran, ukuran yang dirampasnya itu diambil semuanya sampai 7 lapis bumi ke bawah, kemudian dibuat kalung, kemudian dikalungkan ke lehernya. Itu penafsiran yang pertama. Dan yang kedua, ditimpakan ke badannya sebagai hukuman bagi dia di akhirat. Ya. Kemudian hadis setelahnya 4067, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddathani Zuhair bin Harbin قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sekarang ini sudah berpindah ke hadis sahabat yang lain. Dari awal sampai hadis yang sebelumnya, sebelum ini tadi, itu semuanya dari Sa'id ibn Zaid. Ya, dari Sa'id ibn Zaid. Sementara yang sekarang ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah SAW bersabda, la ya'khud ahadun shibran minal ardi bighairi haqqihi illa tawwaqahu Allahu ila sab'i aradina yawmal qiyamah. Kata Nabi, tidaklah seseorang mengambil satu jengkal dari lahan, dari tanah, ya, dengan cara yang tidak hak, bighairi hak, ya, dengan cara yang batil atau dengan cara yang zalim dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya, kecuali Allah akan mengalungkan di lehernya, tentu kepada ila sab'i aradin, 7 lapis bumi pada hari kiamat. Maksudnya seperti tadi, dari sejengkal tadi ukurannya, kemudian diambil tanah ke bawah, kemudian dibuat kalung, dikalungkan di lehernya atau ditimpakan ke badannya. Ya. Jangankan sampai 7 lapis bumi, 100 meter ke bawah sajalah itu sudah banyak. Ya. 100 meter diambil dalam dengan ukuran 1 jengkal, ambil tanahnya 100 meter ke bawah. Itu sudah banyak, apalagi 707 lapis bumi. Satu bumi yang kita tempat ini saja sudah sampai berapa ke bawahnya. Belum lagi diambil 7 bumi berikutnya. Ya. Ini sudah ancaman yang keras, yang menakutkan. Ya. Orang-orang yang mungkin lemah rasa takutnya kepada Allah masih juga takut itu. Bayangkan satu truk saja menimpa, satu itu berapalah dari satu jengkal ke bawah. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis yang berikutnya 4068, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi qala haddathana Abdul Samad yakni bin Abdul Warith qala haddathana Harbun wa huwa ibnu Shaddad ya qala haddathana Yahya wa huwa ibnu Abi Katsir an Muhammad bin Ibrahim anna Aba Salamah ya radhiyallahu ta'ala an haddathahu wa kana bainahu wa baina qaumihi khusumatun fi ardin. Ini kasus yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu juga manusia. Juga manusia biasa, terjerumus kepada kesalahan, ada persengketaan, ada perkelahian. Ya. Ada perkelahian dan mereka bukanlah malaikat. Kasus Sa'id bin Zaid dengan Arwa bintu Uwais tadi sudah. Nah, sekarang kasus yang lain yaitu Abu Salamah. Anna Aba Salamah radhiyallahu ta'ala an haddathahu, bercerita kepada muridnya Muhammad ibn Ibrahim, wa kana bainahu wa baina qaumihi khusumatun fil ard, fi ardin, bahwa ada terjadi antara dia Abu Salamah dengan kaumnya, keluarganya, kerabatnya, terjadi persengketaan lahan. Ya. Wa annahu dakhala ala Aisyah, maka beliau ini masuk menjumpai Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Ya, menjumpai Aisyah berarti hadis ini juga hadis yang baru, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Fa dzakara dzalika laha, maka dia ceritakan kasus itu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat, maka Aisyah berkata, ya Aba Salamah ijtanibil arda, wahai Abu Salamah, lupakanlah lahanmu itu. Lupakan, biarkan, ya, tinggalkan, jauhkan kasus ini. Jangan dipaksa-paksa lagi untuk mendapatkannya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Persis dengan hadis Abu Hurairah tadi dan juga hadis Sa'id bin Zaid yang berkali-kali telah kita dapatkan tadi yang kita dengarkan bersama. Kata Aisyah menyampaikan ancaman tadi kepada Abu Salamah, tidak usah kamu lanjutkan kasus itu, biarkan saja, karena Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang berbuat zalim, man zalamah, dalam bentuk mengambil satu ukuran jengkal dari tanah, maka dililitkan atau dikalungkan kepadanya nanti tanah dari 7 lapis bumi. Ya. 7 lapis bumi. Ditimpakan kepadanya tanah dari 7 lapis bumi dalam seukuran satu jengkal tadi. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha senada dengan hadis dua sahabat sebelumnya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, hadis 4069 halaman 871, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wahaddathani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Habban bin Hilal qala haddathana Aban qala haddathana Yahya anna Muhammad bin Ibrahim haddathahu anna Aba Salamah haddathahu annahu dakhala ala Aisyata fadzakara mithlahu. Hadis ini sanadnya yang baru, sementara hadisnya adalah hadis Aisyah yang telah berlalu. Ya, kasus Abu Salamah dalam persengketaan lahan tanah antara dia dengan kaumnya, dengan salah seorang kerabatnya. Ini juga menunjukkan bahwasanya terkadang terjadi persengketaan lahan antara kerabat, antara paman dengan kemenakan, ya, antara saudara dengan saudara. Tetapi pesan Aisyah ini sangat luar biasa kepada Abu Salamah dan kepada kita semua. Tidak usah merepotkan diri untuk mempertahankannya bila kita sudah punya rumah, bila kita sudah punya tempat tinggal. Bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang merasa terzalimi, diambil hartanya dengan batil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang berbuat zalim. Allah akan memberikan pertolongan yang kepada orang yang terzalimi, dan Allah akan memberikan hukuman kepada orang yang menzalimi tersebut di hari kiamat nanti dengan ancaman-ancaman hadis yang tadi telah kita baca. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, berhati-hatilah, ya, dalam urusan tanah ini. Bukan menang kalah di dunia, tetapi menang kalah di akhirat. Ya, sekarang kasus-kasus persengketaan tanah luar biasa, ya. Makanya terkenal wilayah-wilayah sengketa. Ada area-area sengketa yang luar biasa, ya, dengan orang-orang yang memang biasa membawa masyarakat, membawa orang, membawa masa, membawa preman untuk merampas tanah dan lahan orang lain, ya, sehingga dia dapat untung yang besar, atau dengan wewenang, dengan kekuasaan, dengan jabatan, bisa juga mengambil lahan orang lain. Ya, menanglah di dunia, tetapi ancaman dari hadis Nabi SAW yang berkali-kali telah kita sampaikan tadi, terutama hadis Aisyah. Dia mengatakan ijtani bil arda. Biarkanlah. Biarkan. Ya, selama kita masih ada tempat tinggal, biarkanlah, karena ini dunia adalah sampah yang akan kita tinggalkan. Dan tidak akan kita bawa lahan tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosa dari kezaliman, perampasan harta tersebut yang akan kita bawa. Kalau seandainya satu jengkal ancamannya segitu, bagaimana kalau satu meter, bagaimana kalau satu kapling, bagaimana kalau satu hektar, bagaimana kalau ratusan hektar? Satu jengkal saja ancamannya luar biasa. Diambil tanah sejengkal itu turun ke bawah, bukan 100-200 meter, tetapi 7 lapis bumi diambil kemudian ditimpakan kepadanya, itu sudah menakutkan, apalagi kalau banyak. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah wahai kaum muslimin dalam urusan lahan ini, karena ini akan kita bawa tanah itu mati, bahkan kita akan dikalang oleh tanah, akan diletakkan di ruangan yang sempit, dan tidak ada seorang pun dari manusia kecuali akan merasakan kesempitan kuburnya. Semua, termasuk orang yang beriman, merasakan sempit dan pengapnya kuburnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan untuk kaum muslimin yang sudah meninggal, yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Satu bab lagi sebagai penutup. Ya, penutup bab kitab kita selesai kan? Ya. Pak Edi tidak sabar. Bab yang terakhir, bab yang ke-31. Bab terakhir di kitab Musaqat. Dengan judul bab qadru tariq idza ikhtalafu fi, bab bagaimana mengukur jalan bila mana terjadi persengketaan. Jalan ini kan milik bersama. Kalau ternyata jalannya kecil atau tidak ada jalan di lahan tersebut, ini biasa terjadi pada kaplingan-kaplingan tanah. Ya, tidak dibuat jalan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemilik tanah di sana? Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya satu buah hadis, nomor 4070. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Kamilin Fudail bin Husain al-Jahdari qala hadathana Abdul Aziz bin al-Mukhtar qala hadathana Khalid al-Hadza an Yusuf ibn Abdullah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ikhtalaftum fi at-tariqi ju'ila 'arduhu sab'a adru'in. Jika kalian bersengketa, bersilang pendapat tentang penetapan ukuran jalan yang akan dibuat, maka jadikanlah ukuran lebarnya 7 hasta, 7 depa. Ya, 7 depa itu berapa berapa meter itu? Berapa? Ya, 1 depa kan 1/2 meter. 3 setengah lah. Oh ya, hasta ya, depan ini. Ya. Hasta ini. Hasta. Bukan depan, maaf, bukan depan, hasta. Ya. Al-zira' itu hasta. Setengah enggak sampai ya? 1/2 meter, Bang. Satu ini berapa meter ini? Tergantung orangnya. Jelas kalau enggak ada nanti enggak bisa kita ukur dengan meter, hasta itu saja dibuat. Jadi Nabi SAW meminta kesepakatan mereka bersama untuk memberikan lahan mereka yang nanti totalnya jalan itu jadi 7 hasta. Bukan depa, 7 hasta. Maaf, 7 hasta. Ya. Ambil, berikan lahan, sepakati jadi 7 hasta. Cukup lebar atau tidak? Cukup lebar. Cukup lebar, tetapi diambil dari lahan masing-masing. Berapa diambil itu tentu kepada orang yang dekat, yang di mana disepakati dibuat jalan di situ. Nah, ini kesepakatan bersama, dan itu sudah juga cukup untuk bisa orang lewat, untuk membawa kendaraan. 7 hasta itu bisa masuk mobil, bisa, kan luar biasa itu, bisa masuk mobil, bisa masuk ke garasi. Ya, ini bagaimana kesepakatan ditanam, bagaimana memunculkan kesepakatan dengan ukuran itu, bagaimana 7 hasta itu disepakati dan diambil dari lahan masing-masing sebanyak itu. Cukup banyak juga, tetapi ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ini untuk jalan yang ukurannya lebar sehingga bisa memanfaatkan semuanya. Tetapi kalau seandainya itu jalan yang lebih lebar lagi dan bukan tanah milik orang, jangan misalnya nanti, oh ini kan sudah lebar, ini sudah jadi 14 hasta, 2 kali lipatnya, boleh kita ambil? Tidak. Kalau jalan sudah selebar itu, maka tidak boleh diambil lagi. Ya, tetapi kalau saya tidak ada jalan, dan jalan mesti ada. Kemarin saya sempat dapat berita, ada orang yang meninggal dunia mesti lewat tembok. Meninggal dunia, melompati tembok karena tidak ada jalan. Ya, melompati tembok. Ini luar biasa manusia, bagaimana bakhilnya terhadap lahan sehingga untuk kemaslahatan umum saja tidak mau memberikan. Wallahu ta'ala alam. Dan itu hadis yang terakhir dan bab yang terakhir dari kitab Musaqat, berarti terdiri dari 31 bab kitab Musaqat, dan insyaallah pada pekan yang akan datang kita masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab Fara'id, kitab warisan. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu. Hari ini tanggal berapa? Yang Jumadil Akhir. Ya. 27. 7 atau 27? 27 Jumadil Akhir. Maret. Ya. Kamis 27 Jumadil Akhir 1439, 15 Maret 2018 kita menyelesaikan kitab Musaqat. Insyaallah pada awal pekan yang akan datang kita masuk ke kitab Al-Fara'id. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.